بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، جماعة مسجد نور الإيمان yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamal Kontemporer, sekarang tentang franchise. Fadhlan membaca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Franchise, salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta atau paten sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindah tangankan dengan imbalan sebagaimana layaknya sebuah harta, adalah apa yang dikenal di bahasa ini dengan sistem franchise. Ya, sebentar. Berarti ini lanjutan dari pembahasan tentang hak cipta. Sebelumnya sudah pernah kita bahas? Sudah insyaallah, tapi mungkin bukan di sini atau bukan di mana-mana, tapi yang jelas di buku saya ada. Yang saya maksudkan hukuk al-ma'nawiyah atau hak yang sifatnya moral, ya, tidak ada fisik barangnya tapi maknawi sifatnya, seperti umpamanya hak cipta. Seseorang menciptakan sebuah, menemukan sesuatu yang baru yang belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Alhamdulillah. Ini dia memiliki hak ini. Tidak boleh dilanggar begitu saja, tidak boleh dicuri haknya atau dirampas, tidak boleh. Dalam banyak hal, mungkin dalam model baju, tulisan karya ilmiah, buku umpamanya, penerjemahan buku, ya, model kacamata atau jet-jet atau lain segala macamnya, ya. Ini diakui dalam syariat Islam. Dia memiliki nilai, boleh diperjualbelikan. Di antara bentuk boleh memperjualbelikan hak ini adalah dalam akad franchise atau akad waralaba. Seseorang membangun sebuah usaha dan alhamdulillah mendapatkan tempat di masyarakat, baik berbentuk pakaian, kuliner, dan produk-produk elektronik dan produk lainnya. Kemudian dia tidak punya kemampuan untuk membuka cabang, tapi hak cipta dia mulai dari membangun dari nol, menyiapkan sesuatu tersebut sampai manajemen aturannya, ya, ini ingin diterapkan kepada yang lain. Ini namanya hak ciptanya dia, ya, bolehkah diperjualbelikan atau tidak. Dan ini sebelumnya telah kita bahas, mungkin bukan di kajian ini atau di kajian manapun, menunjukkan bahwa hal itu boleh diperjualbelikan dan sudah ada qarar, keputusan para ulama sedunia di bawah OKI menjelaskan bahwa hak cipta, royalti, merek dagang itu suatu hal yang halal untuk diperjualbelikan. Dan sudah ada para ulama kita dahulu menjualbelikan hak cipta mereka. Sampai sekarang pun juga ada para ulama yang menjualbelikan hak ciptanya. Ya. Seperti diriwayatkan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual salah satu buku beliau dengan harga ratusan dinar. Itu tentu tidak bisa dikatakan itu imbalan kertas. Kertas tidak semahal itu. Di sana ada imbalan hak ciptanya. Ya. Dan para ulama-ulama sebelumnya ada. Umumnya para ulama, mayoritas mereka memang mereka mengikhlaskan hak ciptanya untuk siapapun juga. Itu ketika zaman dahulu orang untuk membuat buku tidak bisa digandakan seperti sekarang. Orang silakan hak cipta saya ambil, tapi dulu ditulis dengan tangan. Untuk 650 halaman ini berapa tahun Anda selesai nulisnya? Maka tidak mungkin untuk digandakan. Sekarang semenjak orang menemukan mesin cetak, sangat mudah menggandakan sebuah karya ilmiah. Dalam waktu satu bulan mungkin muncul, bisa terbit sebanyak 10 ribu eksemplar atau 20 ribu eksemplar bisa dalam waktu satu bulan. Ya, maka ketika itu hak cipta ini penting untuk dipelihara. Karena kondisinya berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu untuk membuat sebuah kain, sebuah corak warna, sebuah bentuk kain, ya, itu dengan ditenun satu persatu. Sehingga harga kain mahal sekali. Ini kalau ingin Anda ambil, Anda buat, silakan, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda buat dengan waktu dan tenaga yang susah dan pikiran yang susah, kemudian sekarang orang bisa membuat kain dalam satu bulan mungkin bisa 100 ribu eksemplar, 100 ribu lembar kain yang dibuat dengan tenun tadi. Maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta. Bila ini tidak ada atau perangkat hukum di sebuah negara tidak kuat melindungi ini, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan, di mana orang malas untuk berbuat sesuatu yang berguna. Karena setiap dia buat sesuatu yang hal yang bagus, nanti dicuri oleh orang. Dan dia melapor ke sana ke sini, biaya melaporannya lebih mahal daripada ganti rugi yang didapatkan dari pencurian tersebut. Ya, sehingga orang malas untuk berkarya, berinovasi dan membuat satu hal yang baik untuk perkembangan manusia. Tetapi di negara yang maju, di negara-negara yang kufar, mereka sangat kuat melindungi hak cipta tersebut. Sangat berat sanksi bila ada pengelabuan terhadap hak cipta atau pencurian terhadap hak cipta tersebut. Baik. Terus masalah franchise. Asosiasi Franchise Inggris mendefinisikan dengan suatu akad antara franchisor, pemilik hak paten, dan franchisee, pembeli hak paten, sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut. A. Pihak franchisee dibolehkan oleh franchisor untuk... Jadi rukunnya ada pertama franchisor yang memiliki hak paten tadi. Kemudian franchise yang membeli hak patennya. Kemudian ada objek akadnya. Nanti objek akadnya ada jual beli barang, ada jasa dan seterusnya. Dan ini gabungan dari beberapa akad. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Fadhal. A. Pihak franchisee dibolehkan oleh franchisor untuk melakukan hal-hal yang tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan merek dagang atau branding franchisor. Ya, waktu tertentu, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat, lima, sepuluh dan seterusnya. Selesai waktunya, berakhir akad mereka. Terus. B. Pihak franchisor menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan selama waktu akad franchise berlangsung akan seluruh kegiatan dagang yang dilakukan oleh franchisee. Ya, franchisor yang memiliki hak tadi, dia berkuasa penuh terhadap kegiatan dagang yang dilakukan oleh pembeli haknya dia. Berarti jual belinya enggak putus seperti jual beli umumnya. Terus. C. Pihak franchisor berkewajiban membekali pihak franchisee dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dagang dan membantunya dalam hal tersebut, khususnya kegiatan yang menjadi objek lisensi franchise, seperti melatih para pegawai franchisee, mensuplai barang-barang yang dibutuhkan, dan manajemennya. Ya, jelas ini kan ya. Terus. D. Pihak franchisee berkewajiban selama waktu tertentu membayar kepada pihak franchisor imbalan atas jasa di atas. Biasanya imbalan ditetapkan berdasarkan persentase omset penjualan dengan besaran maksimal 15%. Ini di luar pembayaran barang dan material yang dibeli oleh pihak franchisee dari pihak franchisor. Ya. Atas imbalan tadi, imbalan hak cipta, kemudian melakukan melatih, menguasai, kemudian membantu, ya, maka memberikan pelatihan-pelatihan, ada imbalan bagi si franchisor tadi, yaitu 15% dari omset di luar jual beli barang. Barang nanti beli lagi, bahan baku beli lagi ke franchisor. Ya. Terus. Tinjauan fikih akad franchise. Wallahu a'lam. Sekarang bagaimana kita melihat dari sisi fikihnya? Ya. Kalau ingin melihat sisi fikihnya, tentu ini kan akadnya gabungan, dinamakan dengan al-uqud al-murakkabah, akad gabungan. Di sana ada sewa jasa. Ada kemudian jual beli barang. Ya. Kemudian ada pelatihan, berarti jasa juga. Bagaimana penggabungan akad ini menjadi suatu akad gabungan? Boleh atau tidak? Tentu kita urai satu persatu, akad itu satu persatu. Ya. Bila tidak ada yang melarangnya, dilihat lagi setelah bergabung masih tidak adakah yang dilanggar di sana. Bila tidak ada, baru kembali kepada hukum al-asr fil muamalat al-ibahah. Hukum asal muamalat adalah mubah atau boleh. Faham ini? Satuannya terkadang boleh dengan boleh. Tapi ada, bila digabung, ada terkadang menyebabkan hal dilarang. Seperti larangan Nabi SAW untuk menggabung akad pinjam-meminjam dengan akad jual-beli. Artinya, saya pinjamkan Anda uang dengan syarat Anda harus beli barang dari saya. Ini menggabungkan dua akad dan Rasulullah melarang ini. La yahillu salafun wa bay'. Rasulullah tidak halal menggabungkan akad pinjam-meminjam dengan akad jual-beli. Ya. Kemudian, walaupun satu persatu akadnya boleh, akad sewa jual-beli suatu akad yang boleh, bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Akad pinjam-meminjam uang suatu akad yang boleh, ya, bila tidak ada unsur ribanya. Tetapi bila digabung menjadi terlarang, karena ada larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya. Kemudian ada yang satu persatunya boleh dan tidak ada larangan dari Rasulullah SAW untuk digabung. Tetapi bila ini digabung, terkadang ada menyebabkan pelanggaran terhadap terjadinya sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Seperti sudah pernah kita bahas sewa beli. Sudah pernah kita bahas sewa beli? Sudah pernah kan? Di sini sudah pernah? Belum? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena dia di akad sewa beli atau apa namanya, leasing namanya sekarang, di sana ada tumpang tindih hak dan kewajiban. Ya, yang semuanya berakhir berujung kepada kezaliman terhadap pihak yang lemah. Ya. Karena itu syariat mengharamkannya ini. Karena itu keluar fatwa dari OKI mengharamkan akad sewa beli dengan bentuk seperti tadi. Baik. Pantul terus. Wallahualam, akad franchise adalah akad kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu. Maka untuk memberikan hukumnya perlu dilihat hakikat dari akad ini. Sesungguhnya dalam akad franchise terdapat beberapa akad dan persyaratan. Jadi akad ini merupakan gabungan beberapa akad dan persyaratan, yaitu akad ijaroh atau akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten, dan akad bai. Satu, pertama akad ijaroh, akad sewa. Apa bentuknya? Yaitu sewa jasa pihak franchisor pemilik hak paten. Akad pertama. Akad kedua, akad bai, akad jual beli. Mana bentuknya? Pihak franchisor menjual bahan baku kepada pihak franchisee dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ada tambahan-tambahan persyaratan dalam jual beli ini. Yaitu apa tambahan persyaratannya? Objek akad franchise telah ditetapkan. Kemudian apa lagi tambahan persyaratannya? Teruskan. Pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala. Mesti beli dengan ini syarat nih kan ya. Pada dasarnya orang mau beli berapa aja terserah dia kan. Tapi akad franchisor tidak franchise tidak seperti itu. Ada ukuran tertentu yang harus dipenuhi. Terus, pihak franchisee tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisor. Ada persyaratan lain. Toko Anda tidak boleh menjual barang lain selain barang franchisor ini. Terus, pihak franchisee hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu, dan pihak franchisee tidak boleh menjual produk. Ya, hanya Anda boleh dijual di area ini, enggak boleh di area yang lain. Banyak syaratnya ya. Terus. Dan pihak franchisee tidak boleh menjual produk pihak franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor. Ya, pada dasarnya akan Anda beli barang putus, tidak ada syarat-syarat. Walaupun dia bilang ini saya beli barang ini, ya kata dia berapa Anda jual? 1 juta, tapi dengan syarat Anda hanya sebenarnya boleh menjual 1.050.000, tidak boleh lebih dari itu. Ya, pada dasarnya boleh. Dia beli, ya sudah saya beli. Dia jual kemudian 1.100.000, tidak ada masalah. Karena dengan syarat jangan bawa branding nama dia. Kalau mereknya toko yang sama, tentu akan merusak nama dia. Ada tujuannya. Jelas, karena setelah dibeli barang kan menjadi milik pembeli, iya atau tidak? Hak dia mau dijualnya lebih atau mau disedekahinnya, mau enggak dijualnya pun terserah dia. Ya, apa hak si penjual mengatur-ngatur? Ya, silahkan, tapi jangan bawa branding nama perusahaan si franchisor tadi. Baik, terus. Karena akad franchise ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan, maka perlu diteliti hukum syar'i setiap akad yang menjadi unsur dari akad ini. Akad ijaroh, akad ya, sewa. Lihat akad-akad di bawah ini berapa satu akad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 akad ada di sini. Digabung jadi satu. Rasanya apa? Insya Allah kita lihat rasanya apa. Baik. Akad ijaroh, akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten. Akad ini dibolehkan oleh syariat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum menjual hak cipta dan hak paten. Ya, sebelumnya kan kita sudah jelaskan tentang hak cipta, hak paten boleh diperjualbelikan. Ya, sekarang dia sewakan hak dia. Dia menemukan suatu namanya produk dalam bentuk makanan. Ya, dia menemukan subhanallah resep semuanya dan manajemennya semuanya subhanallah beda dengan yang lain. Lalu dia jual haknya ini. Ya. Ini boleh. Terus. Akad bai. Kedua, akad jual beli. Jual beli, di mana pihak franchisor menjual bahan baku kepada pihak franchisee, akad ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil umum yang membolehkan jual beli selama tidak ada hal-hal yang diharamkan. Ya, jual beli material harus beli dari si franchisor pemilik hak paten tadi. Ini juga akad yang dibolehkan. Terus. Persyaratan-persyaratan tertentu yaitu pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala. Ya, ini syarat selanjutnya. Harus beli dengan berkala pada waktunya dengan jumlah yang tetap ditetapkan dari awal. Syaratnya. Terus. Berdasarkan kaidah umum dalam muamalat bahwa pada dasarnya setiap persyaratan itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Juga ada manfaat bagi franchisor dalam hal ini guna melariskan produknya dan penguasaan pasar untuk produknya. Ya. Yeah. Terus, pihak franchisee tidak boleh menjual produk selain ini produk pihak franchisor. Ya. Yeah. Tidak boleh dia jual selain produk franchisor tadi. Terus, ini persyaratan penting dalam akad franchise yang bertujuan agar pihak franchisor tidak memiliki pesaing produknya. Ya. Yeah. Maka persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh franchisor. Dan hukum asalnya setiap persyaratan yang tidak bertentangan dengan nas dan kemaslahatan adalah dibolehkan. Ya, ini menguntungkan franchisor. Maka oleh karena itu dia mensyaratkan seperti itu. Terus, pihak franchisee hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Hal ini bertujuan agar franchisor dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area yang lain. Ya. Di samping agar franchisee di daerah ini dapat memaksimalkan pemasaran produk karena dia memiliki kompetitor dengan produk yang sama di karena area dia tidak memiliki kali ya. Karena dia tidak memiliki kompetitor dengan produk yang sama di daerah di area di dekatnya. Persyaratan yang menguntungkan kedua belah pihak yang berinteraksi pada dasarnya tidak dilarang syariat dan dibolehkan. Iya. Akad yang keenam ada apa? Terus. Pihak franchisee tidak boleh menjual produk pihak franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor. Iya. Jelas ini? Hah, terus. Persyaratan ini sangat penting bagi franchisor untuk menjamin pelayanan yang memuaskan para konsumennya yang berakibat juga kepada naiknya minat para konsumen baru. Persyaratan ini sekalipun bertentangan dengan konsekuensi dari sebuah akad, yaitu berpindahnya kepemilikan kepada pembeli dan ia berhak dengan barang tersebut untuk menjualnya di atas harga yang ditetapkan penjual. Akan tetapi, pihak franchisor masih dibenarkan menetapkan persyaratan ini karena franchisee melakukan aktivitas niaganya dengan menggunakan nama dan merek dagang franchisor. Ya, itu yang saya jelaskan di awal tadi ya. Terus. Maka atas dasar bahwa setiap persyaratan yang bermanfaat hukumnya diperbolehkan. Melihat kepada setiap akad dan persyaratan yang terdapat dalam yang merupakan komponen dari akad franchise. Yang terdapat dalam akad franchise ada yang tinggal. Dibolehkan, maka hukum gabungan seluruh akad dan persyaratan tersebut dalam satu akad yang dinapakan dengan franchise dibolehkan. Kecuali bila terdapat hal-hal yang diharamkan, seperti pihak franchisor mewajibkan agar franchise menjual khamar, rokok, CD yang berisi musik, maka hukumnya diharamkan karena barang-barang ini hukumnya adalah haram. Iya, jadi keharamannya bukan karena akadnya, tapi penyebab lain. Seperti umpamanya dia buat di antara SOP-nya, situ harus pasang musik 24 jam, musik yang sudah di tentukannya, ya, ini tentu suatu hal yang haram. Atau dia mengharuskan setiap para pramuniaganya harus berpakaian tidak menutup aurat, ya menutup aurat, tutup akad franchise-nya. Nah, maka ini diharamkan bukan karena akadnya, tapi karena penyebab lain. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin. Hayakallahi. Pedagang Tanah Abang. Masya Allah. Saya cinta. Iya, saya cinta. Bawa Ustaz, saya karena Allah. Baik. Ustaz pernah main ke Blok B Tanah Abang? Main. Iya, maksudnya isi kajian saya. Isi kajian. Iya, isi kajian. Masya Allah. Sebelum saya mulai, gini Ustaz, saya mengenal sunnah baru. Masya Allah. Terus setiap kajian sunnah yang lain biasa aja, tapi saya menghadapi yang masalah riba-riba ini. Saya tanya dengan Pak Haji-Pak Haji pedagang yang lain, jawabnya enggak apa-apa, mencari pembenaran. Cari ustaz-ustaz yang di rumah-rumah, enggak apa-apa. Oh gini, saya buka Instagram, ustaz yang benar-benar tegas, ustaz haram. Ustaz Erwandi, saya cari Ustaz Erwandi kajian, terus enggak ketemu. Maksudnya jauh-jauh, saya pedagang, buka dari hari Senin, Minggu, enggak ada hari Masya libur Allah. Kecuali hari diliburin. Gedungnya maksudnya, Ustaz. Terus saya jadi pas ada masalah gini, Ustaz, saya ada mau ngambil KPR rumah. Terus dibuka Instagram Ustaz X Bank kalau enggak salah BMT Istihad yang pimpinannya Ustadz langsung katanya. Enggak, saya enggak pernah jadi pimpinan BMT. Bukan pimpinan, pembimbingnya. Pembina. Pembina juga tidak. BMT Istihad yang di Cibubur? Iya, mereka minta nasihat, saya nasihati. Oh gitu. Okelah, itu. Nasehat. Dalam struktur saya tidak ada. Oh gitu. Di situ dibilangin katanya yang kalau bank syariah sekarang rata-rata nggak benar. Jadi saya takut gitu, Ustaz. Jadi saya datengin panas-panasan pengorbanan dengan istri. Sekarang juga istri sama. Nih pertanyaan istri juga. Jadi cari siapa duluan, bang, istri atau saya? Alhamdulillah saya kedapat kesempatan di sini. Jadi saya datang ke sana, sudah nyari keliling-keliling di Cibubur yang di BMT Istihad situ, katanya dengar-dengar dari Ustadz langsung mau cari pembenaran, saya kebenaran gitu. Ternyata dikeliling kantornya aja nggak ada label MT Istihad, terus lebih besar gereja daripada itu. Waduh, kok kantornya begini? Ya adalah saya masuk, tanggapannya kan ada dibagi tuh perempuan, laki-laki, ahwat, ihwat gitu. Saya tempat laki-laki dengan istri. Masuk ke sana, assalamualaikum Ustadz, dengar-dengar saya bilangin sini pembimbingnya Ustadz Erwandi, iya dikasih masuk, ada apa? Saya mau KPR begini, cuma yang rumah saya ini kita sertifikat rumah itu masih di bank. Rumah yang mau anda beli? Rumah yang itu. Saya mau beli masih di bank. Terus jawabnya langsung di dipatahin aja, nggak bisa. Sebentar Ustaz, saya ngomong sama itu Ustaz gitu, karena jenggotnya panjang. Sebentar Ustaz, saya kesini jauh-jauh dengerin dulu Ustaz, bilangnya gimana kalau solusinya itu apa? Saya gimana kalau rumah dari bank sertifikat itu saya lunasin, nanti dengan BMT Istihad dengan saya baru akadnya jual beli, nggak bisa. Kok jawabnya bilang nggak bisa. Sama juga kayak Ustadz Erwan, dibanding saya datang langsung nggak Ustadz nih. Iya. Nah, jadi ya karena masalah riba ini, orang bisa jenggot panjang, orang bisa berpenampilan baik, haji baik, tapi kalau untuk masalah harta sensitif, jujur kadang-kadang nyari pembenaran, ya Allah, saya juga takut nih. Kadang-kadang di toko saya ngisi pakai Instagram aja, saya buka kajian riba-riba. Alhamdulillah saudara saya yang dekat bank-bank itu ada yang hijrah. Alhamdulillah. Minta doanya bang, kuatin, kata dia gitu. Saya ditentang keluarga, tapi alhamdulillah saya dengar kajian abang. Kadang-kadang saya mau muter dari kajian toko abang tuh males. Kenapa? Masih kedengeran juga riba haram hukumnya gitu. Tapi saya bulatin tekad bang, saya keluar. Balik lagi ke diri saya. Ya Allah, saya mau ngambil KPR, ngeri ke riba nih. Kapan ketemu Ustadz Erwandi? Alhamdulillah saya ketemu Ustadz. Alhamdulillah. Ya, saya tanyain gitu. Allah sayang kepada antum. Insya Allah, amin. Di antara sebanyak ini, antum langsung nomor satu daftar antrian. Saya tunggu Ustadz, saya tunggu. Insya Allah. Jadi, mohon kasih jawaban gitu Ustadz, solusinya Baik. Apa? Karena saya sekarang tinggal pengesahan dengan, maaf saya sebut, BRI Syariah, karena saya udah di sana karena udah dibilang ini udah ke Ustaz Erwandi langsung pimpinan, tapi jawabnya gini-gini, saya langsung dengan istri di masjid, ya Allah saya udah usaha nih menjauhkan diri dari riba, kalau jawabannya kayak gini, saya tunjuk orang itu di akhirat nanti ya Allah, saya udah berusaha. Okay. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akad yang pertama yang Anda tawarkan ke BMT Itihad tadi, masalah BMT Itihad itu masalah urusan mereka. Tapi yang jelas Anda tanyakan struktur saya ada atau tidak. Saya tidak ada di struktur mereka. Cuman kantor kami, kantor ETA, Erwandi Tarmizian Associates itu ada di atas mereka. Kami nyewa dengan mereka di kota wisata beberapa ruang, satu ruangan dan satu ruang lagi untuk meeting. Ya, hanya itu hubungan kami. Mereka sering minta nasihat, saya nasihati. Kemudian mengenai akad yang Anda tawarkan kepada mereka, di mana bahwasanya rumah yang akan Anda beli itu apa? Sertifikatnya ada di bank, ya berarti tergadai. Tapi rumah itu secara syar'i milik si yang menggadaikan, bukan milik bank secara syar'i. Tetapi tergadaikan dengan adanya pinjaman si pemilik rumah ke pihak bank. Akad yang pertama Anda tawarkan kepada dia, bagaimana kalau Anda beli dulu? Hah? Kemudian Anda jual ke bank tadi atau ke BMT tadi. Kalau BMT itu mau atau bank itu mau, maka ini namanya pengelabuan riba. Akadnya dinamakan dengan akad ainah, di mana Anda memiliki barang, kan rumah sudah jadi milik Anda, ya. Kemudian Anda butuh uang tunai. Anda jual ke dia tunai, paham? Nanti Anda beli lagi kepada dia dengan tidak tunai. Anggap ini adalah rumah umpamanya harganya 2 miliar. Saya ingin dapat uang 2 miliar, tapi tidak ingin kehilangan rumah ini. Ya, maka saya katakan kepada seseorang tadi, ini saya jual kepada Anda 2 miliar tunai. Dengan syarat harus Anda jual lagi kepada saya dengan harga 3 miliar dengan tempo pembayaran dengan cicilan selama 3 tahun umpamanya. Jelas? Ini namanya akadnya ainah. Barang menjadi milik si penjual, penjual dapat uang 2 miliar, kemudian nanti dibayar berapa? 3 miliar. Berapa pertambahannya? 1 miliar, maka ini adalah riba. Maka kalau ditolak oleh BMT tadi, mungkin dia enggak ngerti alasannya dan pun tidak memberikan kepada Anda jawaban yang memuaskan. Harusnya saya sering mengingatkan kepada teman-teman yang membuka BMT seperti BMT Etihad tadi, kalau ada nasabah ingin konsul, ya, mereka ada Dewan Syariahnya, ada resmi mendapat sertifikasi dari DSSN sendiri, adik saya sendiri, Ustaz Irfan Doni, itu bisa, tapi enggak bisa, dia tidak standby 24 jam. Tapi bisa by request, Anda minta, bisa enggak dijelaskan kenapa tidak boleh secara syar'inya? Tentu dia enggak bisa, dia akan hubungi ustaznya dia, pembinanya dia, atau dewan pengawas syariahnya dia. Atau kalau saya sedang ada di kantor pun, dia nelpon, saya akan jawab. Saya akan bantu. Atau Anda yang naik ke atas, kantor saya di atas juga bisa. Sekedar untuk konsultasi masalah hal tadi. Insya Allah gratis. Ya, jelas ini kenapa tidak boleh, tahu. Penyebabnya tahu kenapa tidak boleh. Akadnya inah. Ya, akad inah ini diharamkan oleh para ulama, mazhab ulama, tiga mazhab, para majumhur, para ulama yang mengharamkan, ada sebagian para ulama dari mazhab Syafi'i. Tapi mereka pun mengatakan seperti dijelaskan oleh Ibn Subki dalam Takminatul Majmu', bahwasanya Kalau mereka dari awal merekayasa akadnya seperti itu, dalam mazhab Syafi'i pun hukumnya haram. Ya. Jelas, walaupun ada bank syariah yang mau. Itu kalau akadnya Anda beli tunai dulu ke si pemilik rumah tadi. Jelas, akhi? Gini, maaf, Ustaz. Jadi pemilik rumah ya, rumah ini dia berhutang dengan bank muamalat, masih terus hutang 150 juta. Terus saya bilang, saya ada duit 150 juta, saya lunasin, keluar sertifikat aslinya. Karena uang seharga rumah ini 500, anggap duit saya enggak nyampe 500. Saya ke bank BMT Ittihad. Jadi bank BMT Ittihad itu belanja yang beli rumahnya pakai akad jual beli. Saya bilang kayak gitu, tetap aja bilangnya karena tadi bilangnya nggak bisa, tapi nggak ngasih solusi. Saya jelaskan nggak bisanya kenapa. Antum kan ingin tahu dan wajib setiap muslim tahu hal ini. Kenapa dia mengatakan tidak bisa? Karena kalau Anda sudah bayar DP ke yang punya, ya DP kepada yang punya, berarti Anda sudah menjadi pembeli dari rumah itu dari si orang tadi. Paham? Sisanya kalau ditutupi oleh BMT atau bank syariah manapun, ditutupi dia sisanya, itu tidak ada jual beli di sana. Kalau Anda jual ke BMT, kemudian BMT jual lagi ke Anda, maka akadnya ina. Kalau BMT enggak jual, dia hanya tutupi sisa pinjam sisa harga, berarti dia Anda harus mengembalikan harga yang sama tanpa berlebih. Kalau berlebih terjadi riba. Kalau sama tanpa berlebih, tentu BMT atau bank gak bisa. Karena mereka bisnis, bukan lembaga sosial. Mereka ingin dapat untung. Jelas? Maka dalam standar akad yang dikeluarkan oleh AIV, Anda harus batalkan dulu akad jual beli Anda dengan sepemilik rumah tadi. Harusnya itu solusi diberikan oleh BMT tadi atau bank syariah manapun. Kami gak bisa masuk pembiayaan seperti ini. Karena statusnya sama dengan kami menutupi hutang, tidak boleh mendapatkan pertambahan. Bila kami mendapatkan pertambahan, namanya riba, bukan jual beli. Ya. Atau kalau Anda ingin ada solusi kedua, namanya musyarakah mutanakisah. Tapi produk ini tidak ada di mereka, kalau saya enggak salah. Mereka produknya hanya murabahah saja. Produk itu masyarakat mutanakisah ada di beberapa bank syariah, seperti bank muamalat sendiri pun ada. Ya, bentuknya Anda beli berdua dengan pihak kedua. Walaupun tidak bank, dengan pribadi pun mungkin bisa. Tapi akad ini kalau tidak Anda lakukan SOP-nya sempurna, dia akan menjadi riba juga. Ya. Anda sudah bayar 150, kekurangannya 350 kan ya? Anggap saya katakan saya siap 350, saya yang bayar. Berarti saham kita Anda 30%, saya 60%. Saya 70%, maaf. Anda 30%, saya 70%. Jelas? Nanti setelah kita miliki bersama, tentu dia bayar hutang dulu ke bank muamalat, balik nama ke kita berdua. Ini milik berdua. Setelah menjadi milik bersama, saya akan jual saham saya ke Anda. Tapi nanti, bukan sekarang. Ternyata Anda enggak mau beli, saya juga jadi beli sahamnya, Ustaz. Karena ternyata enggak strategis buat saya. Saya menanggung risiko. Dalam hal ini, kalau lembaga keuangan, biasanya mereka tidak siap. Biasanya akad yang musyarakah yang mutanakisah yang mereka buat, ya, belum lagi menjadi milik bersama, Anda sudah membuat akad jual beli dengan saya. Supaya mengikat agar nanti ketika sudah dibeli bersama, Anda enggak lari. Ya atau tidak? Ya. Ya. Kalau ini yang terjadi, berarti belum saya beli saham saya sudah menjual barang yang belum saya miliki, hukumnya haram. Tapi kalau sudah kita miliki bersama, sudah kita terima, lalu saya jual ke Anda dan Anda setuju, tidak ada masalah. Tahu Anda, bisa jelas sekarang? Anda minta akad itu kepada, sekarang sudah dapat DP atau belum? 150 tadi sudah dibayar atau belum? Belum, Sat, belum sama sekali. Ah, kalau belum, belum, masih banyak kesempatan akad yang lain. Ya, seperti yang saya katakan tadi, minta dia beli dulu. Baik lembaga, BM Mikro, ataupun bank syariah yang lain, dia beli dulu. Setelah dia beli rumah itu dan sudah dia terima surat-suratnya, dipanggilnya Anda. Ah, Muhammad Arifin, jadi enggak beli, ini rumah sudah kami miliki. Anda katakan, jadi Pak Bang. Tapi kalau jadi, nih harga ya 700. Berapa lama Anda bayar? Sekian. Sekian bulan, berarti harga mau 700. Sekarang bayar DP 150, enggak apa-apa, boleh. Ya, cicilan sekian per bulan. Ya. Terlambat tidak ada denda. Ada bank syariah seperti itu? Terlambat tidak ada denda. Ada. Anda, itu jangan putus asa. Minta ke mereka, wahai bank syariah X, saya mau akadnya seperti ini. Anda pergi beli dulu. Ya. Setelah Anda beli, nanti saya akan beli dengan Anda, saya bayar DP 150. Ya, sisanya saya akan cicil dan tidak ada denda keterlambatan. Jelas? Jelas. Sekarang selesai urusannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang kena tuntut di akhirat, insyaAllah. Alhamdulillah. Allahumma barik fiik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Untuk penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya. Saya kerja di sebuah perusahaan ya. Terus gini, perusahaan saya tuh dia punya pinjaman ke bank tuh pakai sistem SCF itu. Di mana nanti sebentar, pinjaman ke bank dengan sistem SCF. Jadi nanti SCF. Jadi nanti tuh diskontonya itu ditanggung oleh si apa rekanan yang kita bayarkan gitu loh. Jadi diskontonya itu ditanggung sama rekanan yang nanti kita bayarkan hutang kita ke kita, hutang kita dia gitu. Nah, terlepas dari semua itu tuh saya nih enggak di bagian itunya pokoknya. Saya di bagian tertentu di teknik lah. Nah, itu di mana saya itu yang nyari rekanan dan di situ saya yang menuliskan kontrak bahwa nanti kamu tuh pembayarannya dipotong diskonto sekian persen. Nah, itu ya berarti kan Anda yang menuliskan akadnya. Nah, cuman kan kok gini, dapat bagian situ katanya. Ya, makanya gini Ustaz, apa namanya kan saya cuman gini doang, cuma nunjukin, maksudnya ke saya cuma nunjukin loh. Ini tuh nanti tuh kamu dibayarnya kayak gini gitu. Udah diam aja Anda. Oh, diam aja. Diam aja. Berarti enggak masalah namanya akad enggak dengan saya, saya hanya menawarkan produk atau barang ke Anda. Masalah akad nanti bagian legalnya ke sana urus. Oh, gitu. Enggak, maksudnya yang apa namanya? Saya juga di situ paraf kontraknya gitu loh maksudnya. Ya gitu Ustaz. Nah itu apa dosa gak sih atau saya kena akad ribanya enggak gitu. Baik. Kalau gak ada kontra Anda kan gak berjalan akad itu kan ya. Kalau tidak ada tanda tangan Anda kontraknya berjalan gak? Nah itu yang saya mau tanyain. Kalau seandainya itu misalkan riba, misalkan saya lempar ke teman saya yang mau tuh saya dosa gak gitu. Gitu Ustaz. Jadi kan ada dua orang tuh, teman saya yang satu kan belum paham masalah riba. Jadi saya kasih aja. Seorang muslim yang baik, dia menarik orang lain ke dalam surga. Ya, enggak, tapi udah saya jelasin kalau ini tuh dosa. Sebentar, gitu loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada tetangga pemuda Yahudi yang sedang sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dia dan menasihatinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, lalu anak itu ingin mengucapkannya, tapi dia melihat ke bapaknya. Ya, seolah-olah terbapaknya marah. Lalu bapaknya mengatakan, karena anaknya sedangkan sekarat akan meninggal, sepertinya sakitnya berat. Dia mengatakan, ati' Abul Qasim, ikutin perintah Muhammad Abul Qasim. Lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Lalu dia meninggal. Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi Al-Qazahu bi minanna. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan fulan ini dari neraka melalui perantaraan aku. Jelas, tugas kita menarik manusia dari neraka masuk ke surga, bukan mendorong orang masuk neraka. Ya. Tapi kalau gini Ustaz, misalkan saya ngomong sama saya. Sebentar dulu kita bahas SCF tadi. Ya. Ah, bagaimana akad syariahnya? Itu tuh SCF itu bagaimana? Coba rincinya begini. Kalau yang saya enggak di bagian keuangan, saya jadi jauh lah, pokoknya di sistem itu jauh, cuman iya enggak SCF nah, itu apa yang, SCF? Yang itu? Sepemahaman saya itu kita kan dapat pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank. Nah, perusahaan tuh pinjam duit ke bank. Yeah. Tapi enggak, banknya enggak mencairkan ke perusahaan. Tidak menerima uang cash. Iya, jadi kayak plafon gitu kan. Yeah. Nanti pas ada rekanan masukin apa invoice, yeah, invoice-nya ke bank. Dibayar oleh perusahaan dengan SCF tadi. Ya, yeah, jadi perusahaan nanti akan ada diskonto potongan. Tapi yang bayar bukan perusahaan, yang bayar si banknya itu. Banknya bayar ke rekanan, enggak ke perusahaan dulu. Iya. Yeah. Saya paham. Yang penting perusahaan tidak terima uang tunai kan? Enggak. Hanya kertas SCF saja ya, kan gitu. Ya? Yang ini dicairkan ke bank, kemudian bank memotong. Bank memotong ya. Kalau dia ingin terima tunai pada saat dia terima kertas. Kalau dia ingin mundur pada waktu ditentukan, tidak ada potongan. Kalau tetap ada, jadi plafonnya tuh misalkan per berapa bulan gitu kan, itu udah ditetapkan gitu loh. Ada potongan nggak kalau SCF? Kalau umpamanya pada waktu ditentukan, setahu saya tidak ada. Sama dia dengan giro. Kalau dia nunggu umpamanya cairkan, dicairkan pada bulan sekarang kan bulan Agustus, Desember, ya dicairkannya ditunggu sampai Desember, ada potongan. Setahu saya tidak ada. Tapi tentu orang tidak mau, orang ingin cairkannya sekarang. Dia kerjanya sudah selesai, barang sudah disetorkan, tentu dia mau terima hari ini juga. Terima hari ini dipotong berdasarkan bunga. Ya, ini hukumnya haram memang. Riba hukumnya. Berarti sama kalau saya cuma nunjukin ini loh, kamu tuh gibahnya kayak gini nih gitu. Itu apa? Saya tetap dosa ya, Ustaz. Kenapa kurang jelas? Misalkan saya cuman ke rekanan tuh kan udah bikin pekerjaan tuh, kan saya bikin kontraknya. Tapi, bang, kamu tuh dibayarnya nanti modelnya gini nih, gitu. Terus, ya udah gitu doang sih, saya maksudnya nggak akad ribanya itu, enggak. Cuma nunjukin ke doi doang kalau, apa namanya. Ya maksudnya tuh, kayak gini bang, ini maksudnya kayak gini loh, kamu tuh nanti bayarnya kayak gini. Misalkan nanti ada potongan, itu potongannya kamu yang nanggung. Iya, Anda bilang kan ke dia, Anda diberi kayak gini, maka jangan cairkan sebelum tanggal sekian. Kalau enggak, Anda ada potongan ribanya. Oh, kalau udah saya kasih tahu gitu, berarti saya aman. Aman, Anda. Berarti enggak usah lempar ke teman tadi. Kalau misalkan, saya kan udah bilang sama atasan saya nih, Pak, saya enggak bisa nih, kan agak misalkan agak takut lah. Pak, ini saya enggak bisa kayak gini nih, terus atasan saya yang nyuruh ke teman saya gitu gimana? Saya enggak makanin, enggak apa namanya? Anda harus sampaikan kepada supplier tadi atau vendor tadi, bahwa kalau begini halal. Kalau Anda cairkan setelah selesai pekerjaan, ya akan ada potongan dari pihak bank, itu hukumnya riba. Sudah selesai urusan Anda, sudah. Alhamdulillah. Cukup berarti bisa, saya cukup aman ya selama insya udah Allah ngasih uang tadi. Oh, gitu. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, Ana punya usaha bimbel pendidikan. Kebetulan itu pembayarannya secara franchise. Untuk akad awalnya pembayarannya secara franchise. Iya, maksudnya saya usahanya usaha franchise. Bimbelnya franchise. Untuk akad pertama saya bayarnya itu sekitar 15 jutaan. Lalu saya harus bayar lagi 15 juta itu 5 tahun lagi, Ustaz. Lalu 15 juta di awal per 5 tahun. Iya, per 5 tahun. Iya, ini nah, imbalannya apa? Imbalannya saya dapat SPP dari murid-murid. Imbalannya ke SPP dari murid-murid. Jadi pemasukannya dari murid-murid tersebut. Nah, pihak sebentar dulu. Ibu. Sebentar dulu. Anda pakai branding merek dia, berarti namanya nama perusahaan bimbel yang Precisor tadi. Iya, Precisor tadi. Iya. Terus saya nanti akan bayar lagi 15%. Enggak. Bayarnya tetap 15 juta untuk per 5 tahun untuk saya nerusin usaha itu. Satu-satu. 15 juta per 5 tahun dan tidak ada bayaran lagi per bulan. Per bulannya ada Ustadz, itu senilai 5% dari total SPP murid yang sekolah di bimbel saya itu. Berarti 2 kali bayar. Iya, 2 kali bayar. Ini pertanyaan saya tadi, kalau yang imbalan 5% dari SPP murid, ini imbalan apa lagi? Tadi kok sudah dibayar 15 juta? Imbalannya imbalan tadi, imbalan franchise. Imbalan untuk franchisernya ya? Atau gimana? Ini yang jelasnya, Anda kan memberikan dia uang 2 kali. Tambah 15 juta. Iya. Kemudian per anak 5%. Iya, dari total seluruh SPP murid. Iya, itu 5%. Per anak 5% kan. Iya, ya? Betul. Bukan laba bersih kan ya? Iya. Iya. Itu apakah termasuk halal atau haram kalau misalkan seperti itu? Dan sebentar dulu. Dalam syariat Islam dilarang mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Termasuk cara yang batil adalah sesuatu mengambil tanpa ada imbalan. Saya berikan beliau ini imbalannya mungkin uang, mungkin jasa umpamanya, tolong bawain barang saya ke mobil umpamanya. Itu jasa, ini hadiahnya. Ini bukan hadiah sebetulnya, adalah tukar menukar. Itu yang dalam Islam jual beli barang atau jasa. Harus ada imbalan, harus jelas imbalannya. Kalau tidak, akadnya tentu berbeda lagi. Maka kembali dalam tadi, untuk 15 juta pertama itu imbalan apa? 15 juta pertama itu untuk membeli nama bimbel tersebut. Sudah dibeli namanya? Iya, dibeli namanya. Yang 5% per bulan itu imbalan apa lagi? 5% per bulan itu untuk saya setor ke bagian franchise store-nya itu per bulan. Imbalan apa lagi? Kan sudah Anda beli namanya, udah. Oh iya, jadi saya dapat dari franchise store-nya itu modul-modul dari modul untuk belajar anak. Terus saya dapat meja belajar anak dan meja karpet. Belajar gratis dari dia. Iya, gratis. Akadnya, tapi hanya 5 pieces. 5 pieces. Iya, jadi saya bayar 15 juta, saya dapat starter kit, Ustaz. Starter kit itu ada modul, ada meja belajar, ada karpet dan sama banner. Itu 15 juta. Iya, itu yang 5%. Yang 5% itu setiap bulannya setiap. Iya, imbalan apa lagi? Oh, enggak ada, itu aja, Ustaz. Itu tanyakan ke mereka. Apakah imbalan umpamanya guru-guru mereka yang bayar gaji atau segala macam? Enggak ada. Karena untuk nama kan sudah tadi. Oh, iya. Kalau untuk guru itu yang gaji saya sendiri. Iya, berarti kan tidak ada imbalan lagi selain yang tadi starter kit tadi. Tanyakanlah ke dia, kalau tidak ada imbalan dalam Islam tidak boleh mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Oh, kecuali betul. Melalui perniagaan itu artinya tukar menukar, ada yang ditukar, ada imbalan. Iya. Paham Ustaz. Allah barik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Hastuti dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Begini Ustadz, ada seorang sahabat saya yang sedang berhijrah untuk belajar sunnah. Amin. Kebetulan beliau beberapa waktu yang lalu baru membeli sebuah ruko. Dia bilang seharga 2,5 M. Karena usaha keluarganya itu berupa bank perkreditan rakyat BPR. Usaha keluarga suaminya ya. BPR. Nah, terus? Sebenarnya dari sahabat saya ini beliau sudah mau merubah sistem BPR-nya ini menjadi syariah, cuma suaminya ini belum bersedia gitu loh, Ustaz. Nah, terus istrinya ini sebenarnya ingin mengajak suaminya yang mu'alaf ini untuk hijrah ke sunnah. Suaminya non muslim. Sudah mu'alaf, Ustaz. Sebelumnya non muslim dan masuk Islam. Iya, tapi mereka sebelum menikah suaminya sudah Islam. Sudah Islam. Iya. Terus setelah itu sahabat saya ini sebenarnya dia ingin bergabung dengan komunitas saya, yaitu Yayasan Mualaf Center Indonesia. Dia ingin memberikan ruko tersebut untuk kegiatan mualaf dan juga ingin mensupport kegiatan-kegiatan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah boleh kita menerima uang dari hasil banknya mereka yang mereka miliki itu sementara masih konvensional seperti itu, Ustaz? Sebentar. Ya. Apakah Anda yakin uang itu adalah dari hasil bank? Iya, kemarin saya sudah bertanya ke sahabat saya apakah pembelian ruko yang kemarin itu hasil dari BPR itu, dia menjawab iya. Anda katakan, itu dalam rangka apa Anda kasih ke kami? Bertobat ya, atau apa? Iya, sebenarnya sahabat saya ini ingin bertobat gitu loh, Ustaz. Kita sebenarnya boleh gak sih menerima uang itu, Ustaz? Kalau dia bertobat, boleh. Tapi dia kan belum konversi, belum merubah ke syariah. Iya, belum. Berarti kan belum bertobat dia. Dia sudah tahu kalau dia itu terlibat. Tapi kalau mana, dia mengatakan, kami mau konversi, sehingga hasil-hasil yang kami dapatkan selama ini dengan cara yang haram, riba tadi, kami bersih-bersihkan dengan cara menyalurkan kepada kegiatan Anda. Mm-mm. Ambillah satu ruko tadi. Mungkin Mm-mm. ada yang lain, mungkin untuk lembaga sosial yang lain juga. Ya, Mm-mm. itu boleh Anda terima. Tapi kalau dia belum bertobat, tidak boleh. Tapi kalau yang baru mau bertobat ini, baru yang istilahnya yang baru sadar itu baru istrinya, tapi suaminya belum, bagaimana, Ustaz? Iya, berarti kan belum bertobat. Banknya masih ada. Iya, tapi yang menerima uangnya ya istrinya juga gitu. Dia sudah memberikan kepada istrinya gitu. Enggak sih, Ustaz, keluarga, soalnya itu usaha keluarga, jadi semuanya terlibat keluarga istri. Kalau dia sudah memberikan ke istrinya, lalu istrinya bertobat, dia tidak mau terima uang haram tadi, diserahkan ke Anda, Mm-mm. boleh. Mm-mm. Jelas? Karena sebenarnya istrinya itu juga berpikir dia harus menanggung jumlah karyawan yang sekitar ada 700-an orang itu dengan usaha riba itu, Ustaz. Kenapa istrinya menanggung? Jadi sebenarnya istrinya itu ingin menyadarkan suaminya ini karena belum, agak sulit untuk diajak untuk beribadah secara sunnah gitu loh, Ustaz. Berdoa minta kepada Allah SWT dan terus berusaha, dan semoga Allah bukakan pintu hati setiap orang yang tertutup untuk menerima hidayah sunnah agama Allah SWT. Iya, Ustaz, saya sedang usahakan. Allah SWT. Jadi saya boleh menerima usaha untuk dari teman saya ini, Ustaz? Tidak boleh. Untuk saat ini jangan dulu ya, Ustaz? Tidak boleh sampai dia menyatakan kami ingin konversi menjadi BPR syariah. Sampai berdua suami istri itu dulu ya, Ustaz, ya, mereka berdua sadar ya? Semuanya, pemegang saham BPR tadi. Termasuk usaha BPR-nya juga sampai konversi ke syariah? Iya. Oh ya, Ustaz. Ya kalau khairan, Ustaz, terima kasih ya jawabannya. Mudah-mudahan, mohon doanya buat semuanya untuk sahabat Allah saya ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya mengenai marketplace, Ustaz. Jadi misalkan ada penjual menjual barang dagangan di marketplace, misalkan harganya anggap aja 1 juta. Kemudian ongkos kirim anggap aja 20.000. Nah, di marketplace itu disediakan pilihan bagi pembeli apakah mau pakai asuransi atau tidak. Nah, apabila si pembeli mau pakai asuransi, maka si pembeli akan membayar asuransi kepada marketplace, bukan kepada penjual. Nah, jadi pertanyaan begini, Ustaz, apabila ada penjual menjual barang yang tadi 1 juta, ongkos kirimnya 20.000, nanti si pembeli misalkan memilih asuransi senilai 10.000, bayar kepada marketplace. Nah, tapi marketplace akan memberitahu ke penjual, ini ada barang kamu terjual 1 juta, ongkos kirim 20.000, sama asuransi 10.000, hanya pemberitahuan, tapi si penjual tidak terlibat sama sekali kepada asuransinya. Yang jadi pertanyaan itu, ketika si penjual menyaksikan, mengetahui pembeli menggunakan asuransi dan ada nilainya juga, itu bagaimana terhadap penjualnya, Ustaz? Apakah kena dosa juga atau tidak, Ustaz? Kalau dia enggak jualan di sana, asuransi terjadi atau tidak? Gimana, Ustaz? Kalau si penjual enggak jual di marketplace tadi, asuransi terjadi atau tidak? Bisa iya, bisa enggak, Ustaz? Karena ada pilihan, boleh bisa enggak? Dia enggak jual di sana. Iya. Berarti untuk barang tadi akan ada asuransinya atau tidak? Oh, enggak. Tentu tidak, karena barang tidak ada terjual. Iya. Karena dia jual di sana, asuransi jadi jalan. Iya. Iya. Berarti hukumnya menyaksikan doang itu, Ustaz, enggak, Pak? Bukan menyaksikan. Dia karena ada dia terjadi asuransi. Iya. Ya udah. Walaupun asuransinya kepada marketplace, Ustaz, ya enggak terlibat penjual, Ustaz. Walaupun. Itu jadi enggak boleh gitu, Ustaz, ya. Bagi penjual-penjual saja. Ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya di sini mau bertanya. Saya bekerja di perusahaan F&B. Apa? Food and beverage, makanan dan minuman. Tapi perusahaan ini dia beli merek dagangnya itu di luar negeri, dijual di Indonesia gitu, Ustadz. Mereknya dia beli di luar negeri, yeah. Lalu dia produksi di Indonesia. Yeah. Otoritasnya hanya untuk khusus dia yang beli itu aja, Ustaz. Perusahaan itu aja gitu. Gak bisa ke orang lain. Jadi dia di bawah perusahaan. Saya bekerja di situ sebagai store manager dan diberi amanah memegang 5 store di Jakarta. Nah, jadi pimpinan saya ini non muslim, Ustaz. Pada saat Natal pun pimpinan perusahaan ini mengeluarkan promo itu menggunakan kartu kredit tertentu dapat diskon 50% dan dapat produk plus gift set. Plus sama gift setnya, Ustaz. Produk tersebut sama gift set diskonnya 50% pakai kartu kredit tertentu itu. Jadi saya sebagai kepala toko atau store manager di sana diinstruksikan untuk menjual produk tersebut dengan tema Natal. Jadi saya mengarahkan bawahan untuk mengambil produk-produk itu di HO atau di kantor pusatnya gitu, Ustaz. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Sementara saya bekerja di perusahaan tersebut dan udah ada tekan kontrak itu. Terima kasih, Ustaz. Tinggal Anda tolak yang haram tadi. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru billahi marru kirama. Allah sifati tentang hamba-hambanya wa ibadur rahman. Di antara sifat ibadur rahman tersebut, mereka tidak pernah menyaksikan hari-hari besar non muslim. Berarti ini saya apakah bisa membatal keislaman juga ini di pekerja seperti ini, Ustaz, gitu? Karena membantu saya tidak tahu, Allah ma'alam. Cuman ini sebuah dosa, iya. Ini membatalkan keislaman, saya tidak tahu. Iya, terus berarti saya harus keluar ya, Ustaz, ya, dari perusahaan tersebut. Tinggal minta ke dia, pada saat ini saya tidak mau bekerja. Saya cuti pada saat promo itu. Ya, ya, mulai dan tanggal 23 untuk cuti sampai tanggal 3. Oh. Cuman promonya ini sampai rentang 1 bulan, Ustaz, bahkan bisa diperpanjang jadi 2 bulan. Itu cutinya 2 bulan kalau gitu. Kan enak. Iya. Berarti kalau seperti itu, kalau 2 bulan kayaknya enggak diizinin ya, Ustaz, sama perusahaan. Kalau enggak diizinin, rezeki Allah luas. Iya. Ya berarti resign ya, Ustaz, keluar dari perusahaan tersebut. Kesimpulan di tangan Anda. Jangan takut, ikhwan. Iya, rezeki Allah sangat luas. Ya, cuman ini Ustaz, saya kan saat ini dikontrak sampai Desember. Jadi apabila saya keluar dari sekarang itu bisa dikenai denda gitu, Ustaz. Karena ijazah saya dipegang sama perusahaan tersebut gitu, Ustaz. Tunggulah sampai selesai kontrak Anda. Ya. Allah barik. Terima kasih, Ustaz. Sudah jelas. Syukran jazakallahu khairan. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Di pesantren anak saya, tempat anak saya sekolah, itu untuk buku-bukunya ditawarkan boleh fotokopi atau yang asli gitu. Apa untuk buku-bukunya boleh? memilih mau fotokopi atau asli, karena di pesantren itu tidak semuanya dari kalangan yang mampu gitu. Itu jadi, dibolehkan. Sebentar, yang fotokopi boleh. Ya, dia membolehkan gitu. Iya. Dikasih pilihan mau fotokopi atau yang asli gitu. Untuk buku pelajarannya. Yang fotokopinya siapa? Yang fotokopinya dari pihak sekolahnya. Jadi kita boleh memilih kalau misalnya ada enggak di fotokopi tadi, di buku yang di fotokopinya ada atau tidak pernyataan buku ini boleh di fotokopi untuk kemaslahatan kaum muslimin? Di enggak tahu Ustaz kalau itu. Bukunya bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab lihat al-huquq mahfuzah. Kalau hukum mahfuzah itu berarti hak cipta dilindungi. Haram itu di fotokopi. Kalau tidak ada tulisan hukum mahfuzah seperti buku sebagian para ulama seperti buku-buku Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, al-huquq li kulli muslim, hak cipta untuk setiap muslim boleh ambil selagi bukan untuk bisnis, sekali lagi bukan untuk didagangkan. Artinya dia cetak, dia jualkan enggak boleh. Tapi dia cetak untuk dia copy dan untuk dipakaikan itu boleh. Tapi dengan ada tertulis di depannya di tentang hak cipta al-huquq ghairul mahfuzah atau al-huquq li kulli muslim. Tapi kalau tertulis al-huquq mahfuzah tidak boleh. Ya udah. Ya. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Tapi ada solusi lain. Kalau buku itu ada di maktabah waqfiyah, maktabah waqfiyah itu kalau ada download mungkin bisa sekitar 30 giga lebih buku semua isinya dalam bentuk PDF. Dan setahu saya, karena dulu kepala proyeknya adalah adik kelas saya di Saudi Arabia di kampus, Sheikh Abdullah namanya, itu sudah mereka beli. Jadi ada lembaga yayasan wakaf membeli semua hak cipta buku-buku para ulama tersebut ke pemilik masing-masing. Dia fotokopi dalam bentuk PDF, kemudian dia letakkan di situsnya dia. Kaum muslimin yang mau ngambil silahkan. Ya, itu aman. Kalau bukunya ada di waqfiyah ambil. Kalau tidak ada di maktabah waqfiyah jangan. Iya, baik Ustaz. Allah yubarik fiik. Assalamualaikum, nama saya Wati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Saya mau tanya apakah sistem jualan seperti yang akan saya sampaikan ini halal untuk semua pihak? Kami latah menamainya sebagai marketer beranak. Ya, menamainya sebagai marketer beranak dengan penjabaran sebagai marketer berikut. Marketer beranak. Iya. Berapa anaknya? Wati adalah pemilik barang. Wati mengizinkan Budi untuk menjualkan barangnya Wati tanpa perlu Budi beli barang terlebih dahulu dari Wati. Terus. Dan tanpa ada barang tersebut di kediaman Budi. Ya. Setelah calon konsumen transfer ke Budi, lalu Budi transfer ke Wati sebesar harga grosir, yang artinya uang laba sudah Budi ambil duluan sebelum Budi transfer ke Wati. Nah, ya, calon konsumen bernama Iwan ternyata beli barang dari Budi tidak untuk dirinya sendiri, melainkan Iwan jual lagi ke orang lain dengan cara jualan sama persis seperti Budi, yaitu menawarkan barang pakai gambar ke orang tanpa harus Iwan memiliki barang duluan dari Budi. Ini halal nggak, Tat? Yang sampai ke Budi halal. Tapi yang Iwan tadi bagaimana dia? Dia beli putus? Enggak beli. Jadi Budi ke Wati ke Budi jelas. Ya, betul. Itu boleh akadnya. Ya. Tapi sekarang Budi ke Iwan bagaimana akadnya tadi? Iwan ke Budi sama seperti Budi ke Wati. Cuman Budinya kan enggak punya barang. Yang punya Wati. Jadi Iwan ini dapat barangnya. Si Wati mengizinkan enggak ke Budi? Wati, untuk melakukan itu. Wati nggak kenal dengan Iwan. Si Wati mengizinkan nggak ke Budi untuk melakukan akad itu dengan betul. Si Iwan? Iya. Lalu si Iwan dapat uang dari mana? Iwan dapat uang dari calon konsumennya. Dari konsumennya. Kan semuanya untuk pembayaran ke si Budi. Dari Wati harga berapa? Umpamanya 101 juta umpamanya. Ya. Jelas. Si dari... Iwan menjual 1 juta 100. Ya. Terus? Bukan. Si maaf, si Budi 1 juta 100. Ya. Si Iwan jual berapa lagi dia jual? 1 juta 300. 1 juta 300. Ya. Si Wati tahu dan dia benarkan. Ya. Karena si... otomatis barangnya jadi mahal. Ya. Kalau dia tahu dan dia benarkan enggak ada masalah. Wati hanya tahu Budi aja, Tat. Tadi iya, terus sekarang tanya Budi aja. Budi hanya kenal dengan Wati saja, mengizinkan Wati mengizinkan Budi. Iwan diizinkan oleh Budi untuk menjualkan barang Budi, padahal Budi kan enggak ada jelas, barang. Saya jelas, tapi si Wati tahu atau tidak dan membolehkan atau tidak. Kalau boleh, berarti itu namanya apa namanya samsara tuh samsara. Dia anda wakilkan, dia cari lagi kaki untuk mewakilkannya. Naam Ustaz. Tapi ya. biasanya kaki tadi mengambil hak si kaki pertama. Paham? Iya. Antara Wati dengan Budi dia mengatakan kau ambil 30%. Iya. Ya. Lalu si Budi ke Iwan, kau ambil 30% dari 30% hak saya. Ya. Haknya si dijual umpamanya 1 juta jadi 300. 300 ini yang dibagi oleh si Budi dengan Iwan. Si Iwan dapat 30% 100.000. Kemudian sisanya untuk si Budi. Semakin panjang semakin kecil tentu fee-nya. Paham? Agar harga tidak naik. Karena kalau semakin panjang harga semakin tinggi, tentu Anda kalah bersaing. Dan akan terjadi kezaliman kepada Anda dalam sistem marketing tadi. Anda, barang Anda terjadi kalau Anda katakan, terserah Anda jual berapa. Si Budi ke Iwan 1 juta 300. Si Iwan ke kakinya lagi 1 juta 600. Si kakinya ini ke kakinya lagi 1 juta 900. Padahal barang Anda itu di tempat yang lain harganya cuma 1 juta 100. Maka yang melalui kaki Anda tadi merek barang Anda menjadi rusak. Wallahu ta'ala alam. Kalau Anda tahu dan Anda izinkan enggak ada masalah. Jelas? Baik Ustaz. Tapi ya, kalau Anda tahu dan sebaiknya katakan kepada kaki-kaki tadi, kalian hanya boleh naikkan 30% dari harga saya, terserah kalian bagi cara pembagian 30% tadi. Itu boleh. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Berikutnya Iwan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya ingin menanyakan terkait kasus terkait riba yang melibatkan saya dan ayah saya rahimahullah. Yang pertama terkait saya Ustaz, saya dulu sempat bekerja di salah satu bank. Dan saya cuti bulan November 2017. Resign. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Resign November 2017. Nah, di situ kan sebenarnya Ustaz ada hak untuk menerima bonus akhir tahun. Cuma biasanya kan dibayar di bulan Maret, begitu tahun depannya. Terus. Di situ saya bernasar Ustaz bahwa kalau misalnya ini akan diberikan ke saya, walaupun saya sudah resign, saya akan berikan ke fakir miskin. Iya. Qadarullah waktu saya resign, singkat cerita, saya dikenakan denda Ustaz sekitar ya 70 juta lah gitu. 70 juta. Terus waktu itu saya betul-betul tidak memiliki uang. Berarti jadi, Anda fakir miskin boleh untuk Anda? Oh boleh Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti halal Ustaz ya sebagai. Halal. Alhamdulillah. Terus. Ini yang terkait ayah saya rahimahullah Ustaz. Cuma para ulama dalam hal itu ada di bab akhir dari buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Seperti dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asrulun Ilmi Imam Nawawi, harta haram tadi halal untuk fakir miskin. Jika di tangan orang yang menerima harta haram tadi yang bentuk riba ini ya, bukan uang korupsi. Bentuk riba tadi ada di tangan dia, dia lebih berhak dan kondisinya fakir miskin, maka dia lebih baik daripada fakir miskin yang lain. Walaupun saya sudah nazarkan Ustaz. Walaupun saya sudah nazarkan. Iya, walaupun saya sudah nazarkan. Terkait ayah saya rahimahullah, dulu ayah saya memimpin sebuah ada memimpin perusahaan keluarga dengan saudara-saudaranya, pemilik sahamnya semua saudara-saudaranya. Lalu meminjam uang ke bank konvensional senilai 1 miliar. Qadarullah ayah saya meninggal, lalu karena meninggal pinjamannya itu di cover sama asuransi. Senilai pinjamannya itu. Nah, saya pernah dengar kajian, cuma saya tidak bisa pastikan, katanya kalau di cover asuransi itu pokoknya masih tetap ada. Jadi ini yang saya mau konfirmasi Ustaz, apakah dengan di covernya utangnya itu oleh asuransi, utangnya itu sudah lepas atau ditanggung pemilik perusahaan lainnya atau anak ahli warisnya atau bagaimana Ustaz? Baik. Utang itu menjadi selesai dengan dua cara. Pertama, dengan dibayar. Kedua, dengan ibro. Ibro itu diputihkan. Ya. Anda sudah dibayarkan oleh pihak lain. Ya Ustaz. Kemudian pihak bank tadi sudah memutihkan. Ya Ustaz. Kalau Anda dibayarkan juga oleh keluarga Anda ke bank tadi menerima atau tidak? Tidak. Pasti tidak. Ya. Jelas? Berarti sudah tidak ada tanggung jawab orang tua Anda. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Saya ingin bertanya tentang waris, Tad. Iya, Bapak. Seorang suami meninggal dan meninggalkan seorang istri. Kalau menjelaskannya jangan seorang suami. Si Fulan namanya okay. Siapa sebutkan? Si Fulan meninggal. Namanya siapa? Namanya A. Abdullah. Abdullah wafat. Abdullah wafat meninggalkan satu orang istri. Istri Abdullah ada? Ya, istri Abdullah ada. Dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Ibunya tidak ada, ayahnya tidak ada. Ayah Abdullah dan ibu sudah wafat. Iya, sudah tidak ada. Iya. Jadi ke atasnya sudah tidak ada. Iya. Nah, meninggalkan harta. Kakek dan nenek dari Abdullah juga sudah tidak sudah ada. Sudah tidak ada. Meninggalkan harta berupa satu bentar, buah. Dibagi dulu ini untuk istri karena ada anak 1/8. Ya. Sisanya 7/8 dibagi laki-laki berapa orang? 2. Kali 2 4. Perempuan tambah 2. Satu anak perempuan. Satu perempuan. 4 ya. Tambah 1 5. 5 dibagi. 7 dibagi kepada 5. Betul. Ada pecahan kan ya? Ya. 5 dikali 8 jadi 40. Jelas? Hmm. Buat istrinya, istri Abdullah itu 5/40. 5/40. Jelas? Ya. Sisanya buat anak laki-laki Abdullah masing-masing adalah 14/40. Jelas? Ya. Buat anak laki perempuannya 7/40. Habis? Habis. Yang jadi masalah sekarang begini, Tan. Itu apa yang masalahnya? Meninggalkan harta sebuah rumah. Rumah ini ditempati Abdullah bersama keluarga intinya, istri dan anak-anak yang masih belum berpenghasilan, gitu, masih ada yang sekolah, kuliah dan sebagainya. Iya. Meninggalkan rumah yang ditinggalkan bersama dan satu buah mobil yang dipakai hari-hari saling bergantian antara istri, suami dulu, gitu ya. Dan kadang-kadang dan ada satu buah motor yang dipakai rame-rame juga gitu. Pertanyaannya gini, Ustaz. Dengan meninggalnya Abdullah ini, apakah harta yang ditinggalkan ini oleh si Abdullah ini harus dijual dan dibagi sementara mereka tidak punya apa-apa lagi untuk kalau itu dibagi? Itu pertanyaannya, Ustaz. Solusinya seperti apa ini kalau dalam keadaan gini? Mereka bersyarikat terhadap harta Abdullah semuanya. Tidak. Murni dari Abdullah. Iya, ini kata Abdullah semua murni ya. Status kepemilikan harta itu sekarang menjadi milik waris. Satu istri dengan anak tadi berapa? Tiga orang, tiga. Dua laki-laki, satu perempuan. Dua laki-laki, satu perempuan. Dengan porsi seperti tadi ya. Si istri Abdullah dapat 5/40. 5/40 ya. 5 atau 8? 5. Kan 1/8 dari 40 berapa? Ya, 5 kan ya? 5/40. Ya, anak perempuannya memiliki porsi saham di seluruh harta itu 7/40. Anak laki-lakinya masing-masing memiliki saham 14/40. Terserah mereka. Paham? Jadi terserah mereka itu paham untuk ya, mereka. Ya. Kalau umpamanya yang salah satu ingin jual sahamnya dia. Kalau yang lain enggak mampu beli, suruh orang lain beli saham tersebut dengan nilai per saat itu juga. Paham? Kalau ingin mereka pakai bersama-sama boleh, tetapi tentu dengan saham 14/7/5. Enggak boleh istri Abdullah lebih banyak memakai daripada anak laki-laki. Enggak boleh anak perempuan memakai lebih banyak daripada anak laki-laki. Kalau begitu dia harus minta kerelaan dari anak laki-laki sebagai pemegang saham terbesar. Paham? Paham. Kalau pembagiannya paham tak insya Allah. Tapi yang masalahnya sekarang gini, setelah meninggal si Abdullah ini, apakah ini harus dijual? Karena ini merupakan harta waris. Terserah mereka. Kalau mereka mau jual, dibagi per 40. Seperti itu pembagiannya. Tak mereka jual, mereka gunakan bersama-sama. Dipakai bersama-sama sesuai porsi masing-masing. Oh begitu. Ya. Paham? Kalau istri memakai, dia kan yang paling kecil kan istri sahamnya, yeah. 5/40. Yeah. Dia pakai umpamanya sehari 40 berarti berapa hari? Dua hari, begitu ya, anggap dua hari. Dia pakai lebih dari dua hari. Dia pakai umpamanya seminggu, dia selalu pakai motor. Dia pakai motor, mobil, dia juga yang pakai, anak-anaknya hanya rumah saja. Ini istri akan mempertanggungjawabkan di akhirat dia memakai lebih daripada haknya dia. Paham tak? Insyaallah. Paham. Atau si istri tadi menikah lagi, padahal sahamnya di rumah itu cuma 1/8 dan dia masukkan suaminya gratis. Hah? Ini sesungguhnya si suami tadi menzalimi saham pemilik saham utama. Itu dua anak laki-laki dengan satu anak perempuan. Kalau dalam keadaan seperti ini, Tad, seandainya kadarullah mama salah satu dari ketiga anak ini meninggal, dibagi lagi warisnya. Oke, paham Tad. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya terkait saya mau memulai usaha dengan sistem franchise. Dengan sistem franchise. Ya, yang mau saya tanyakan, saya harus membayar dengan nominal sekian dari franchisernya, tapi nilai itu termasuk dengan alat-alat dan bahan bakunya. Tapi tidak ada lagi biaya tambahan yang untuk kedepannya. Apakah bagaimana hukumnya, Ustaz? Dari omset pun nggak ada juga store ke dia? Tidak ada. Alhamdulillah, ini bukan franchise namanya. Jual beli putus. Oh, jual beli putus. Bagus, ini seperti ini lebih bagus. Oke, baik Ustaz. Dia tentu minta akan lebih besar dari Anda, tapi risiko Anda tanggung. Andai umpamanya sama sekali tidak berhasil usahanya, tentu Anda rugi sudah. Kalau franchise tadi kan enggak. Anda sebenarnya gagal, kan tidak ada omset yang harus Anda bayarkan ke dia. Kalau penjualan kecil, ya ada untung ruginya, pilih saja mana yang menurut Anda lebih baik. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, saya bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan, di mana untuk approval saya sebagai kayak kaki tangannya bos lah gitu. Nah, dari transporter, sales ataupun distributor terkadang kayak kasih saya uang pulsa ataupun hadiah gitu. Nah, itu haram atau halal ya, Pak Ustaz? Siapa yang Anda kasih uang pulsa? Kenapa? Yang Anda kasih uang pulsa dari siapa? Yang kasih ke saya pribadi itu dia ngasih ke Anda atau Anda yang ngasih? Mereka yang kasih ke saya. Jadi kayak semacam jasa kayak untuk ngantar barang, mereka terkadang kayak kasih tagihan atau tagihan ke saya, padahal ada pihak lain yang untuk ngurusin tagihan. Yeah. Tapi untuk approval pembayaran itu dari saya kepada bos saya. Jadi yang mana yang duluan itu berdasarkan dari saya. Yeah. Nah, bos Anda tahu atau tidak? Enggak. Minta izin ke dia. Kalau dia izinkan, alhamdulillah. Kalau dipecat Anda juga, alhamdulillah. Kalau tanpa itu tidak halal. Pernah sekali saya terima kulkas dari transporter. Itu ada dua. Lalu saya tanyakan ke bos saya, dia bilang, ya udah satu buat kamu, satu buat saya. Tapi satu di perusahaan sih, satu di rumah saya. Itu boleh nggak? Satu itu halal. Oh. Tapi kan dia sekali itu saja bos bilang kan, ya bukan setiap saat. Lalu berarti kedepannya memang sudah nggak boleh ya Pak Ustaz? Uang pulsa atau apapun? Yang selama ini pun tidak boleh kalau tidak diizinkannya. Tapi yang kulkas tadi boleh. Tapi kalau dia pikir-pikir, ini lebih kayain dia daripada saya, kata bosnya. Oh, meskipun dari sales perusahaan saya sendiri? Ya. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya kita bekerja di perusahaan yang penghasilannya itu, pendapatannya itu bercampur antara yang halal dan yang haram? Yang halamnya apa maksudnya? Produknya gitu, misalnya contoh kayak waralaba Alfamart gitu. Dari sekian banyak produk, mungkin dia jual ada satu atau dua produk hammer gitu. Ya ada hammer, produk hammer dijual juga di waralaba tadi. Iya. Bagaimana kerja di sana? Ya. Apakah Anda akan bersentuhan dengan hammer tadi? Kemungkinan iya, karena misalnya contoh kasir atau pelayannya. Iya. Rasulullah SAW telah melaknat, mengutuk, mendoakan agar dijauhkan rahmat Allah orang yang memegangnya, mengangkatnya, menuangkannya, semuanya, bahkan duduk di majlis yang ada khamar diminum itu dikutuk semuanya. Kayak itu yang saya katakan di waralaba tadi, di franchise tadi, kalau ada ini maka Anda boleh bekerja sana dengan syarat tadi. Saya tidak akan bersentuhan dengan yang khamar. Baik sebagai pencatat, ngangkat, memindahkan, kasir, dan seterusnya. Tapi kan gak mungkin mereka mau. Atau contoh kayak gini, saya kan orang IT, ini contoh doang tadi, Tatigama. Nah, saya itu bagian yang ibaratnya nyiapin rumahnya gitu. Nah, adapun rumahnya itu mau diisi entah yang halal entah yang haram itu tergantung tim produknya atau tim marketingnya itu gimana? Anda syaratkan juga, Anda rumah Anda maksudnya begitu? Bukan, Bapak. Jadi kayak bikin servernya, nah cuman servernya itu kita nggak kelola gitu, maksudnya kita cuma server itu bisa untuk khamar, bisa untuk Coca-Cola, bisa juga untuk jus gitu. Iya, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi tidak ada bikinin khusus khamar, enggak kan? Enggak. Boleh. Jazakallah khair. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada pertanyaan, temanya mirip-mirip dengan tolong menolong dalam dosa gitu Ustadz. Jual beli tolong menolong dalam dosa. Jadi misalnya contohnya ini Ustadz, saya suka diajak jualan, buka booth dan presentasi di suatu acara kumpul-kumpul alumni atau arisan gitu misalnya Ustadz. Nah, cuman ternyata di acara tersebut ada acara pelengkapnya gitu Ustaz ya. Ini ada acara apa? Ada acara pelengkapnya. Ya ini acara nyanyi-nyanyi dengan musik dan nari-nari, terus ada joget-jogetnya gitu Ustaz. Nah, itu di mana acara nyanyi-nyanyi dan joget-joget itu bukan tujuan utama dari acara tersebut, tapi hanya acara pelengkapnya aja gitu. Iya. Nah, itu gimana hukumnya saya jualan di situ? Ya. Tadi khamar rokok itu kan pelengkap saja. Bukan tujuan utama, tetap yang haram adalah haram. Anda sebagai apanya tadi? Saya sebagai orang yang buka booth di acara tersebut. Buka apa? Buka booth, buka jualan. Jualan. Stand jualan, Ustaz. Stand jualan. Buka stand di situ. Buka stand. Buka stand, Ustaz. Tutup stand Anda, buka stand Anda di tempat yang lain. Jadi haram mutlak gitu Ustaz ya, di situ Ustaz. Anda mau hidup tenang dan dapat yang halal atau tidak? Mau Ustaz. Kalau mau begitu caranya. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Kita tetap pernah lahir ke dunia ini, ya Allah saya ngatur rezeki saya ya. Enggak. Walaupun Anda bikin apa planning segala macam perencanaan, kemudian ada studinya, ada bayar konsultasinya, konsultannya segala macam, kalau Allah enggak ngasih, enggak ngasih. Walaupun Anda tidur aja, kalau mau ngasih orang yang datang belanja ke Anda, iya atau tidak? Ya, ngapain Anda buat dosa untuk mendapatkan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah? Itu kalau gitu apa bisa berarti maksudnya saya kalau misalnya saya jual di sana saya berdosa karena ngedengerin musiknya, cuman jual belinya itu tetap halal. Kalau Anda nggak jual di sana, mereka kan nggak rame. Tetap rame sih Ustaz. Iya karena ada Anda. Mereka emang bikin acara, nah terus karena acara itu. Karena ada stand-stand itu kan jadi rame. Bukan Ustaz. Kalau nggak ada stand mereka juga tetap lanjut acara. Itu terserah ini. Mereka, tapi menjadi meriah acara mereka, ya atau tidak? Oh iya iya Ustaz. Iya iya, nah Ustaz. Berarti itu tolong menolong dalam dosa gitu Ustaz. Termasuk. Iya memeriahkan acara haram. Satu lagi Ustaz, jadi kalau misalnya ada startup yang jual barang dari beberapa toko gitu Ustaz. Jadi startup ini nampilin dan menjual barang-barang toko tersebut di aplikasinya, lengkap dengan harganya dan ditampilkan juga nama tokonya gitu Ustaz. Katakan ada telur, misalnya ada telur di suatu toko harganya 20.000 satu pak, nah itu ditampilin di aplikasi tersebut. Nah cuman yang dibayar si startup ini ke tokonya cuma 15.000 gitu Ustaz per paknya. Nah terus customer bisa beli barang dari toko-toko yang bekerja sama di aplikasi tersebut. Jadi misalnya customer beli lewat aplikasi tersebut ke suatu toko itu susu, telur, sama daging dengan nilai 200.000 melalui aplikasi tersebut. Plus ini dia, customer beli ke pemilik toko langsung atau ke? Lewat aplikasi Ustaz. Dia beli ke aplikasi atau ke pemilik barang? Lewat beli ke aplikasi. Jadi nanti kalau misalnya si customer pilih-pilih nih Ustaz, misalnya dia mau toko apa, misalnya toko Alfamart gitu, nanti dari Alfamart dia beli misalnya telur, susu. Nah, pertanyaan terus saya, si pemilik penyedia aplikasi, dia yang menjual atau toko-toko itu yang menjual langsung? Jadi kayak nanti ini Ustaz, kalau misalnya si, sebenarnya saya juga belum paham, jadi gini Ustaz, mungkin saya jelasin dulu. Jadi nanti kalau misalnya si customer udah milih, nah terus udah milih pembayarannya, terus nanti tokonya itu baru, si startupnya itu ngirim kurir ke toko tersebut buat beliin, terus habis itu bawa ke rumah customernya. Iya, berarti kalau begini jual belinya dengan si pemilik aplikasi, bukan pula toko. Iya benar-benar. Iya benar. Dan ketika dia membuat akad jual beli, barang belum dimilikinya. Iya pasti. Betul. Ya, berarti dia menjual barang yang belum dimiliki dan hukumnya haram. Rasulullah mengatakan pada Hakim bin Hizam, seorang pedagang, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya'tini rajul yuridu minnil bay' alladhi laysa indi afa abta'u lahu minas suq. Ya Rasulullah, aku pedagang, lalu datang orang membeli barang yang dia beli itu sudah tidak ada atau sudah habis, bolehkah aku jual lalu aku pergi beli ke pasar? Lalu dijawab dari Rasulullah, ya bin akhi la tabi' ma laysa indak. Kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Tidak boleh. Hukumnya haram. Walaupun misalnya toko tersebut sudah bekerja sama dengan startupnya gitu Ustaz ya. Akan kerjasamanya bentuknya gimana? Jadi tokonya itu udah kerja sama dengan startupnya. Jadi kerjasama ya, bentuknya gimana? Bentuknya jadi nanti misalnya si startupnya kalau ada customer yang beli, nanti misalnya beli telur gitu, harganya 20.000 satu pack. Nah nanti si mau nggak si toko tadi ngirim barang sebelum startup tadi bayar uang? Sebelum startup tadi bayar uang. Mau, Ustaz. Kayaknya bayarnya di belakang, nanti di startupnya bayarnya di akhir bulan, di settle gitu. Di akhir bulan. Kalau seperti itu boleh. Tadi yang saya paham dari Anda, lalu dia pergi ke Alfamart beli. Kalau beli tentu nggak mau dia kirim barang sebelum dibayar. Oh iya. Atau tidak? Ya, yang ini yang mana? Harus bayar dulu baru barang dikirimkan, atau bayar nanti akhir bulan? Kayaknya itu tergantung kesepakatan nanti. Jadi bisa tergantung toko, berarti akan juga tergantung beda toko ya. Bagi yang bayar di depan tidak boleh akadnya. Karena berarti menjual barang yang belum dimiliki. Bagi yang bayar nanti itu boleh, nah akadnya wakalah. berarti kalau misalnya saya sebagai tokonya juga di situ ikutan jual di startupnya itu, tapi si startupnya mesti beli dulu ke saya, baru dia anterin ke customernya, ntar customernya baru bayar, itu saya sebagai tokonya di situ juga nggak ada masalah, boleh? Oh boleh Ustadz? Ya boleh lah. Oh, bilang ke dia saya nggak akan kirim kecuali kau bayar dulu, dengan saya kan jual beli. Ya, tinggal dah sampaikan bahwa dengan saya akadnya jual beli. Maka jangan kalian ada yang mau beli ke dia sebelum dia beli ke saya. Berarti kan gak ada yang belanja nanti barang Anda kan ya. Nah, itu berarti saya nggak tolong menolong dalam dosa di situ Ustaz. Ya? Saya nggak tolong menolong dalam dosa. Kalau Anda sampaikan tidak menolong menolong dosa, tapi kalau Anda diam saja iya. Saya sampaikan ke semua customer gitu maksudnya. Iya betul. Susah. Anda sampaikan di bawah produk Anda bahwasanya si startup ini belum beli barang ke saya. Tidak halal Anda beli ke dia sebelum si startup suruh beli dulu ke saya. Iya. Ya, enggak mungkin sih memang Ustaz kayaknya. Jelas? Nah. Alhamdulillah. Oke, okay, nama Ustaz Syibran. Jazakallahu khairan. Untuk Ahwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan mau mencairkan BPJS ke tenaga kerjaan. Apakah bunganya tersebut boleh disumbangkan ke anak yatim atau hanya untuk disumbangkan untuk pembuatan WC atau jalanan umum saja? Sebentar Ibu, WC udah banyak Ibu. Ah, WC. Setiap ada riba WC, itu saya WC. Berarti sepanjang jalan di Indonesia WC aja isinya. Ini pendapat siapa yang untuk WC ke WC aja? Baik. Bunga ribanya tadi Anda ambil pokoknya saja. Yang bunga ribanya Anda berikan kepada fakir miskin halal. Ya. Kalau anak yatim Ustaz? Anak yatim belum tentu dia miskin. Anak yatim dari Khairul Tanjung kalau dia wafat kayaknya lebih mahal, lebih besar daripada Presiden Indonesia. Maaf Ustaz, kalau ke pesantren gitu boleh ya berarti ya? Pesantren, ada pesantren elit. Masuk aja 60 juta. Berarti orang kaya di sana yang sekolah. Jelas, orang miskin itu mungkin bukan pesantren, mungkin tetangga Anda. Menentukan orang miskin itu adalah kebutuhan pokoknya lebih besar daripada pendapatannya. Ini miskin ya, walaupun dia bekerja, walaupun setiap hari Anda lihat dia berangkat pagi, pulang siang, kantoran kerjanya, ya, tapi gajinya cuma 5 juta. Anaknya 7. 3 di pesantren. Satu anak pesantren kebutuhan sebulannya 1 juta. Sudah 3 juta. Yang 4 lagi, 1 di kedokteran UI. Hah? Kuliahnya habis gaji bapaknya 2 tahun. Ini miskin namanya. Berapa Anda boleh enggak dia ngasih dia uang? Pesangon tadi Anda yang udah terima umpamanya 2 miliar. Bunganya setengah miliar, 500 juta. Ya, Anda hitung setetangga tadi kebutuhannya itu umpamanya setahun 200 juta. Pendapatannya cuma menutupi sekitar 750 juta. Berarti kurangnya 150 juta, boleh Anda kasih dia 150 juta. Jelas? Jelas bukan Ustaz. 1 miliarnya, bukan 500 jutanya kasih ke dia. Yang 350 juta lagi cari fakir miskin yang lain lagi. Lihat berapa kekurangannya, berikan untuk kebutuhan setahun. Jelas? Jelas Ustaz. Allah barik. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiik Ibu. Ya, sekarang Anda lihat kaum muslimin. Kalau Anda ada dana-dana yang riba Anda, ya jangan bikin WC. Kaum muslimin di Lombok mati kelaparan, ada WC kelebihan. Subhanallah. WC berserakan, enggak ada yang pakai karena setiap orang taubat WC, WC, WC. Kaum muslimin mati kelaparan di Lombok. Lebih baik uangnya Anda kirim ke sana. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Saat ini saya sedang melamar pekerjaan di sebuah BUMN yang mengelola dana pensiun dan jaminan sosial PNS. Nah, yang saya ketahui, dana pensiun yang berasal dari gaji yang dipotong dari para peserta PNS ini oleh BUMN yang saya lamar dikelola lagi, entah dengan didepositokan di bank untuk meraih bunga bank agar dapat keuntungan, ataupun diinvestasikan ke hal-hal lain yang belum tentu syar'i. Nah, yang saya tanyakan... Sebentar, Anda maksud rata spend? Sebenarnya saya tadi nggak mau menyebut merek, ya. Nggak apa-apa. Saya pernah diundang oleh direktur ini, direktur lembaga ini, Dayan, saya suruh dia berhenti. Nggak perlu saya tanyakan. Anda baru mau melamar. Udah di tahap yang jauh gitu loh. Karena masalahnya, iya. Saya diminta waktu itu memberikan ceramah kuliah umum tentang taspen. Saya mengatakan tugas Anda bagus dan mulia dengan satu syarat. Dana triliunan dananya, karena jumlah PNS Indonesia itu 3 tahun lalu saya mengasal di taspen itu, ya dirutnya yang langsung minta. Karena 30 juta lebih PNS Indonesia, bayangkan dana triliunan lebih dana pensiun itu yang dikelola oleh Taspen tadi. Ya, saya katakan, coba Anda kelola dengan akad yang syar'i, sehingga keuntungannya halal bagi para pegawai negeri tersebut. Ya, kasihan mereka kalau hanya dana itu sebesar itu ditaruh di bank-bank konvensional dapat pertambahan bunga ribanya. Mereka para PNS itu menghabiskan masa emas, periode emas dari umurnya dia untuk berbakti kepada negara. Ketika mereka sudah tidak berguna, mereka diberikan uang tambah riba. Mereka dalam keadaan dilematis. Mereka tidak terima ribanya, mereka butuh. Mereka mau terima ribanya, mereka tidak ingin mati dalam keadaan makan riba. Ya. Tapi kalau Anda kembangkan dengan cara yang syar'i, Anda membantu menenangkan jiwa mereka. Mereka dapat pertambahan halal. Dan biasanya pertambahan dari usaha yang halal itu jauh lebih besar daripada bunga riba, bunga deposito itu. Pasti. Anda yang berbisnis, berusaha, jelas itu. Pertambahan bunga deposito paling 7% setahun. Kalau bisnis real, setahun itu bisa bertambah 1000%. Iya atau tidak? Iya, sangat mudah. Ya. Ketika uangnya bertambah, mereka mendapatkan pertambahan jerih payah mereka selama berbakti ke negara ini, dan mereka senang menikmatinya di saat akhir-akhir hayat mereka. Ya. Yang Anda bantu adalah 30 juta orang. Lalu dia buka kartunya. Kata dia, "Maaf Ustaz. Kami di sini ada aturan yang dibuat oleh negara bahwasanya yang boleh sekitar 60%, kalau saya 90 atau 80% itu harus didepositokan di bank-bank BUMN milik negara. Yang bisa kami putar cuma 10%, Ustaz." Ya. Itu pun untuk usaha yang aman. Saya katakan, walaupun 10%, tapi bila bisa Anda investasikan dengan cara yang real dan yang halal, ya, dengan demikian setiap pegawai negeri tadi, apabila Anda jelaskan ini yang hasil pertambahan investasi yang halal, yang ini adalah bunga deposito yang haram, Anda merahkan angkanya, ini Anda hijaukan angkanya, sehingga ketika dia terima, dia nyaman menerimanya. Insyaallah saya usahakan, Ustaz. Itu baru insyaallah saya usahakan, kata dia. Dia yang sudah terjun ke direkturnya, saya lupa nama direktur umumnya itu. Ya, Anda baru di tingkat awal tentu tinggal mengurus ribanya aja lagi. Ya, jangan, sebaiknya jangan menggadaikan agama Anda, akhirat kita untuk sesuatu yang belum jelas kita dapatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, Ustaz sudah jelas bagi saya juga. Allahu ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga. Ini Ustaz, ana punya usaha poster pajangan dinding, Ustaz. poster, pajangan dinding kayak gitu Ustaz, yang pajangan dinding kayak ada tulisan-tulisan atau tulisan lainnya gitu Ustaz. Nah, kadang ana mengambil gambar tuh dari internet Ustaz. Cuma yang ana ambil gambar yang enggak ada watermarknya atau ini watermarknya lah Ustaz. Itu boleh enggak Ustaz? Gambarnya bernyawa? Enggak Ustaz, enggak bernyawa. Tulisan-tulisan ada izin kepada pemiliknya. Oh, enggak Ustaz. Cuma kalau ana jadiin referensi gambarnya, ana desain ulang itu boleh Ustaz? Anda desain ulang berarti buatan Anda sendiri? Iya, buatan Anda. Cuma tapi ada acuannya. Iya betul Ustaz. Boleh, enggak ada masalah. Boleh Ustaz. Terus kalau misalkan tapi tulis di bawahnya ini referensinya X. Oh, di iyalah. Di bawahnya Ustaz. Itu coach, itu amanah ilmiah. Oh, kalau dalam karya ilmiah ya di buku-buku saya tulis referensinya sifulan-sifulan. Oh gitu Ustaz. Terus kadang tuh customer ana, kan ana bebas custom, free custom ya Ustaz. Nah dia juga ngirim gambar tuh, ana gak tahu dia gambar dari mana, dia ngirim via WhatsApp. Nah itu boleh gak ana langsung buat Ustaz? Apa ana harus tanya ini gambarnya dari mana dulu? Iya betul, anda mau yang halal kan ya? Ah iya Ustaz. Bilang ke dia dari mana, kalau kau curi saya gak mau. Tapi kalau bilang ini saya yang buat, ya Alhamdulillah. Kalau saya buat kita bagi hasil ya, saya tentu juli juga. Silakan terakhir ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari, Ustaz. Saya bekerja di perusahaan interior lift. Masya Allah. Interior lift itu saya ada perusahaan kami. Perusahaan tempat saya bekerja itu dapat order dari perusahaan lift. Misalkan kayak di Blok M ini ada lift mereknya Mitsubishi gitu ya. Mitsubishi di melayani penjualan dari Blok M untuk masang lift di Blok M. Nah, yeah. Nanti dari Mitsubishi akan memesan untuk desain interiornya ke tempat perusahaan kami. Yeah, interior pertanyaan lift saya itu. Ini perusahaan saya sering terima untuk bank, ya, Bank Mandiri, terutama di BTC itu hampir semua interiornya dikerjakan oleh perusahaan kami. Yeah. Nah, kalau secara hubungan boleh ini, Anda kerja di situ, tapi tuliskan di depan interior itu bank adalah haram riba. Ya, kemudian Allah telah mengancam pelaku riba kekal di dalam neraka. Itu halal dapatkan gajinya. Kalau Anda katakan bagus desainnya, jadi orang jadi semangat naik lift ke bank tadi. Nah, jadi tidak halal. Berarti kalau nggak ada tulisan itu tidak haram. Boleh. Haram lah. Berarti saya sudah sampaikan sama owner, sama direkturnya. Kemarin itu ada klien itu dari perusahaan lift A gitu minta untuk memasang grill fan AC di gereja Yesus Kristus gitu. Saya tolak. Itu rumah ibadah agama lain. Owner setuju. Kemudian yang bank-bank ini owner bilang itu setuju. Rumah yang akan masuk neraka, saya enggak mau ikut. Kalau akhirnya gini Ustaz, saya ambil pilihan gini. Pak, kalau Bapak mau kerjakan yang klien dengan untuk masang lift di bank, saya enggak ikutan. Boleh. Boleh. Bagus. Meskipun resiko besar. Resikonya Anda akan dinaikin pangkat Anda di dunia dan amin. Di akhirat Allah berikan pahala yang besar amin. Untuk Anda. Amin. Siap, jazakumullah khairan. Ustaz, terima kasih. Kebanyakan kaum muslimin ketika dia ingin menyampaikan yang hak, dia merasa rezekinya akan berkurang, jabatannya akan turun. Tidak ya akhi. Saya banyak temukan kaum muslimin malah dengan begitu biasanya ya, malah Allah menaikkan derajatnya di dunia dan di akhirat. Sering saya sampaikan ini, ada salah seorang ikhwan di BUMN yang cukup memberikan gaji yang sangat lumayan. Ketika dia menyampaikan bahwa dia mendapatkan hadiah dari pulsa lomba undian pulsa dari handphone yang itu dibayarkan pasca bayar dibayarkan oleh perusahaan tadi karena dia bagian marketing, dia ikut lomba dan dapat mercy. Lalu dia tanya ke saya, halal nggak Ustaz? Tidak halal, itu judi dan juga itu bukan milik Anda karena Anda karyawan bagian marketing, berarti pulsanya milik perusahaan. Lalu Ustaz, berikan itu mobil ke perusahaan Anda lagi. Capek dia sampai ketemu sampai di root perusahaan tersebut, di rootnya sampai marah-marah. Kamu dapat mercy aja ribut-ribut, udah ambilnya buat kamu, kata dia. Udah Ustaz, udah diberikan perusahaan untuk saya, kata dia. Ya udah, santun taubat aja ke Allah, tetap tidak halal karena dia judi, maka berikan untuk kaum muslimin, jual dia. Dia jual 700, dia berikan uangnya untuk kaum duafa dan makin miskin. Nah, orang mungkin beranggapan akan dimarahi. Ternyata posisinya dari bawahan diangkat menjadi manajer marketing. Karena bosnya tahu ini orangnya jujur. Orang jujur kan posisi di root jadi aman. Karena bila marketingnya kiri kanan gak jujur, terjadi sesuatu yang paling pertama disorot tentu di root. Ya atau tidak? Tentu tujuan di root bukan ingin mau ngaji benar, tidak, tujuannya agar kursinya ini gak goyang-goyang. Ya alhamdulillah kalau dia mengerti tujuannya ada tujuan akhirat. Wallahu a'lam taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.